إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، إذا sampai pada قول المصنف وهو ابن القيم رحمه الله فصل ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار. Dan diantaranya, wa min dalika, ini isyarat kepada apa yang telah dibahas sebelumnya. Yani asfun ala ma qablahu, mengikuti apa yang sebelumnya, yaitu riwayat-riwayat tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bertentangan dengan mereka para ahlul waswas. Ahlul waswas, mereka tidak berani berjalan di tanah setelah berwudu dengan alasan barangkali, barangkali, barangkali. Mungkin ada ini, mungkin ada itu, dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW membolehkan, dan ini secara ijma seluruh para ulama, bolehnya istijmar bil ahjar. Apa istijmar? Istijmar itu adalah beristinja dengan batu. Baik, yang namanya batu berada di mana? Di tanah. Yang namanya tanah, sebagaimana umumnya tanah-tanah lain, tentunya di mata manusia itu tanah sepertinya kotor, tetapi secara syariat Islam yang namanya tanah hukum asalnya suci. Dan batu yang diambil dari tanah boleh untuk istijmar. Wa dzalika khilafa fi, enggak ada perselisihan di kalangan para ulama, jawazul istijmar bil ahjar fi zamani syita'i wa shayf. Apakah di musim panas ataupun di musim hujan, sama-sama boleh untuk beristijmar dengan batu yang berada di tanah. Baik, ma'annal mahal ya'rad, tentunya tempat yang kita bersihkan dengan batu, yakni tempat yang kita bersihkan dengan batu tentunya duburnya, tentunya ya'rad, ya'rad itu berkeringat. Fayambah ala saw, bisa jadi keringat tadi bercampur dengan najis. Bisa jadi, kalau pakai madhab mereka, barangkali bisa jadi, barangkali bisa jadi, mungkin keringatnya kemudian bercampur dengan sesuatu dan kemudian menempel ke pakaiannya dan seterusnya. Tetapi Nabi SAW tidak melarangnya dan tidak menyatakan haram boleh beristinja dengan batu. Dan setelah itu salat. Ini berwudu, salat. Selesai. Wa min dhalika, dan diantaranya juga riwayat annahu yu'fi an yasiri awrasil bighar. bahwasanya Rasulullah SAW memaafkan, memaklumi kotoran-kotoran yang sedikit dari kotoran bighal wal hamir was siba. Sedikit dari kotoran-kotoran bighal, bighal itu antara keledai dengan kuda, hamir adalah keledai, was siba binatang-binatang buas. Fi ihda riwayataini an Ahmad, dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, ikhtaraha syaikhuna, dan ini madhab yang dipilih oleh syaikh kami, lima syaqqatil ihtiraz, karena dikhawatirkan akan sulit, sulit menghindarinya. Masyaqqah adalah kesulitan, al-ihtiraz menghindari, kesulitan menghindari. Kenapa? Kerjaan mereka, kesehari-harian mereka adalah dengan kuda, dengan keledai, dengan bighal. Oleh sekian hari, orang-orang Arab mau pergi naik ke keledainya, naik ke kudanya, mau bekerja menggarap sawah, menggandeng keledainya, kudanya dan seterusnya. Baik, mungkin atau tidak mungkin bahwa badan keledai itu mengandung kotoran? Hah? Dan keledai jinak haram dimakan. Keledai jinak haram dimakan. Berarti kaidah sebagian para fuqaha, kalau haram dimakan, maka kotorannya najis. Tetapi toh, kalau sedikit dimaklumi. Dan itu mazhab para ulama. Karena mereka kesehari-hariannya dengan keledai, tidak mungkin akan menghindari 100%. Enggak mungkin. Kenapa? Karena keledainya sendiri tidak bisa menghindari kotoran tadi 100%. Maka kalau kita menaiki keledai, mesti akan kena setitik atau dua titik. Dan ini dimaklumi, yu'fa an yasiri awratil hamil, dimaafkan, dimaklumi sedikitnya kotoran keledai, karena mereka kesehari-hariannya dengan keledai tersebut, tunggangannya dan kerjaannya, sehingga sangat mungkin terkena atau sedikit atau banyak. Tetapi kalau jelas banyak, maka diperintahkan untuk dibersihkan. Kalau tidak terlihat, walaupun itu adalah sesuatu yang kena, maka dimaafkan dan dimaklumi. Qala Walid ibn Muslim, berkata Walid ibn Muslim, qultu lil Auza'i, aku berkata kepada Al-Auza'i, fa abwalu dawabi mimma la yu'kal lahmuhu, bagaimana dengan air kencing binatang-binatang ternak, yang binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya, seperti al-bighal wal himar wal fars, seperti bighal, keledai dan kuda. Faqala qad kanu yubtanuna bidzaliki fi maghazihim. Ditanyakan kepada Al-Auza'i, bagaimana dengan kotoran binatang tadi yang tidak dimakan dagingnya, seperti keledai? Dijawab Al-Auza'i, qad kanu, mereka dulu. Siapa yang dimaksud mereka? Hah? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini para salafus saleh. Mereka dulu yubtaluna bidzalik, mereka dulu mengalami yang demikian dan juga terkena yang demikian. Kapan? Fi maghazihim, dalam perang-perang mereka. Ya, dalam perang-perang mereka, dalam perjalanan safar mereka, karena mereka mesti kendaraannya kalau enggak kuda, bighal, keledai. Yang tentunya mesti saja akan kotor, akan terkena kotoran-kotoran tadi. Qanabirina'azakumullah, kata beliau, dulu mereka para sahabat pun terkena kotoran-kotoran binatang-binatang tersebut. Fala yagsilunahu min jasadin wala thawbin, dan mereka tidak membersihkannya, tidak membersihkan pada badannya, tidak membersihkan pada pakaiannya. Dan ini kalau yasir, yasir itu kotoran yang hampir-hampir tidak terlihat, yang dalam keyakinan kita mesti kotor. Iya toh? Karena keledai tidak seperti manusia, bisa membersihkan dirinya. Kalau terkena dia enggak peduli. Dan kamu melihat sudah hilang kecuali bekasnya. Dan kalau bekasnya itu dinaikin, apa jadinya? Qanabilina azakumullah. Dan ini dikatakan terjadi pada para sahabat, dan mereka la yaghsilunahu, mereka tidak membersihkannya. Wa min dhalika nassa Ahmad ala anna al-wadi yu'fa an yasirihi kal-mari. Dan bahwasanya Imam Ahmad juga mengucapkan secara nas bahwasanya wadi hukumnya sama dengan medhi, yu'fa an yasirihi, dimaafkan, dimaklumi kalau sedikit. Kalau medhi adalah biasanya keluar dari zakar ketika ada syahwat, maka keluar sebelum mani. Sebelum mani yang memancar, ada medhi yang meleleh. Perbedaannya kalau mani memancar, tetapi kalau medhi meleleh. Sedangkan wadi biasanya setelah buang air. Buang air selesai, sudah istinja, kemudian keluar. Hampir mirip dengan mani. Ya, ini dia meleleh dan dia dalam keadaan licin. Demikian pula keluar ketika seorang bekerja berat. Kadang keluar, itu bukan mani, itu adalah wadi. Dan dikatakan wadi, maaf, wadi. Kalau wadi dengan panjang maknanya lembah. Tapi ini wadi, tidak dengan mad. Wadi hukumnya sama dengan mani, kalau sedikit yu'fa anhu, kalau sedikit dimaafkan, dan kalaupun dibersihkan cukup dengan wandah farjah, cukup dicipratkan dengan air. Wa kadzalika yu'fa an yasiril qay, demikian pula dimaklumi tidak mengapa kalau terkena untahan, muntahnya seseorang. Demikian madhabnya Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama. Wa qala shaykhuna la yajib ghusl ats-tsaubi wal jasadi min al-muddah wal qayh was-sadid. Demikian pula syekh kami, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan biasanya beliau menyebutkan syekh kami adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyatakan tidak wajib mencuci pakaian, tidak wajib mencuci badan karena sesuatu dari muddah wal qayh was-sadid. Qayh muntah tadi, sadid nanah, sedangkan muddah apa yang bening yang keluar dari luka. Ketiga-tiganya tidak wajib untuk dibersihkan, bukan najis. Qala wa lam yaqum dalilun ala najasatihi. Kenapa dikatakan bukan najis? Karena tidak ada satu dalil pun yang menyatakan ala najasatihi, yang menyatakan najisnya tiga perkara tersebut. Enggak ada dalil yang menyatakan muntah itu najis. Tidak ada yang menyatakan bahwa lendir dari luka itu najis, dan tidak ada yang menyatakan bahwa nanah itu najis. Yang ada hanya disebutkan daman mas'uhan, dan itu haram. Dan kemudian para ulama menyatakan kalau rijis, kalau haram rijis, maka itu adalah najis. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila annahu tahir. Maka para ulama sebagian mereka menyatakan perkara-perkara tersebut tahir, suci, tidak najis. Demikian dihikayatkan oleh Abul Barakah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu la yansarif minhu min as-salah. Ibnu Umar tidak menghentikan salatnya hanya terkena perkara-perkara tadi. Tidak menghentikan salatnya hanya karena perkara lendir dari lukanya, atau hanya karena nanah yang keluar dari lukanya, atau karena muntahnya, atau karena sesuatu yang keluar dari mulutnya. Wa yansarifu min ad-dam, tapi beliau menghentikan salatnya karena darah. Wa 'anil Hasan nahu, demikian pula diriwayatkan dari Al-Hasan semadhab dengan ini. Qala Ibnu 'Azzaqullah yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Su'ila Abu Majlis 'anil qayh yusibu al-badani was-thawb. Juga ditanyakan Abu Majlis atau Abu Majlis tentang qayh, tentang cairan yang keluar dari luka. Yusibul badan wa thawb. Apakah najis atau tidak najis? Dijawab oleh Abu Majlis, laisa bisyai'in, tidak apa-apa. Innama dzakarallahu ad-dam wa lam yadhkur al-qayh. Sesungguhnya Allah hanya menyebutkan darah, tidak menyebutkan qayh. Kalimat qayh dengan qaf kemudian ya dan kemudian hamzah itu muntah, tetapi kalau qayh dengan ha itu adalah cairan yang keluar dari luka tapi bukan darah. Nah, wa qala Ishaq ibn Rahuya kullu ma kana siwa ad-dam fa huwa 'indi mithlu al-'araqil muntin wa shibhihi. Kata Ishaq bin Rahuya, semua yang keluar dari badan ini, ini bukan dari kubur dan dubur, kalau itu sudah jelas mutafak alaih, mutafak ala najasatihi indal ulama, sudah sepakat najisnya. Yang dimaksud selain dari kubur dan dubur, semua yang keluar dari badan selain darah, menurutku, kata Ishaq bin Rahuya, menurutku mithlal araqil muntin, sama saja seperti keringat. Kadang-kadang keringat juga bau busuk. Al-araqil muntin, keringat yang bau busuk, bau asem. Apa hukumnya? Najis atau tidak najis? Dia tidak najis. Wa syabihi, dan sejenisnya. Wa la yujib wudu'a, dan tidak diwajibkan untuk berwudu kembali, dan tidak diwajibkan untuk membersihkan kembali. Kecuali karena sebab lain. Bukan karena sebab najasah. Apa sebab lainnya? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Ini mengganggu baunya. Maka tidak boleh sholat ke masjid berjamaah dalam keadaan badanmu bau busuk. Itu saja. Diperintahkan untuk membersihkan, karena jangan sampai malaikat terganggu dengan bau busuk badanmu, bau busuk keringatmu, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kadapun masalah najasa tidak ada. Sehingga kalau kamu sholat sendirian dalam keadaan seperti itu, sah sholatnya. Karena itu bukan najis. Demikian kata pendapat para ulama, diantaranya Ishaq Ibn Rahuya atau Ibn Rahawai. Qul inna a'udzubikumullah, beliau menyatakan semua selain darah, indi menurut pendapatku sama seperti keringat yang busuk. Maka kalau keluar nanah, keluar cairan namanya qayyih, keluar lagi lendir dari lukanya, keluar dari itu semuanya tidak najis. Wa su'ila Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Ad-dam wal qayyih 'indaka sawa?" Ditanya Imam Ahmad, "Bagaimana menurut pendapatmu darah dan qayyih? Apakah sama hukumnya?" Sudah kita katakan tadi bahwa darah ma'ruf, ma'ruf, sedangkan qayyih adalah cairan bening yang keluar dari luka. Apakah sama hukumnya? Kata Imam Ahmad, "La, tidak sama. Adam lam yakhtalif an-nas fi." Adapun darah, manusia tidak berselisih tentangnya. "Wal qayyih qad ikhtalafa an-nas fi." Adapun qayyih, para ulama masih memperselisihkan. Adapun darah, mereka tidak memperselisihkannya. "Wa qala marratan al-qayhu sadi was-sadid wal-mudda 'indi ashal min ad-dam." Dikatakan pula oleh beliau, oleh Imam Ahmad rahimahullah, adapun qayh, sadid dan mudda, yang ketiga-tiganya keluar dari luka, ada yang dalam bentuk lendir, ada yang dalam bentuk cairan bening, ada yang dalam bentuk nanah putih, putih susu. Ketiga-tiganya indi menurut pendapatku ashal minadjam, lebih ringan daripada darah. Wa midhalika maqalahu Abu Hanifah. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, annahu law waqa'a ba'ral fa'ri fi hintatin fatuhinan aw fi duhnin ma'in jaiz aklu ma lam yataghayyar li'annahu la yumkin sawnuhu anhu. Qala falaw waqa'a fil ma'i najasu najisuhu. Qala, kata Abu Hanifah, kalau jatuh kotoran tikus yang kecil di dalam sekian banyak gandum, sekarung gandum misalnya, ada satu kotoran tikus, kemudian digiling bersama-sama karena gak ketahuan, au fi duhnin ma'i, atau di dalam satu bejana minyak, maka jaiz aklu ma lam yataghayyar, maka boleh memakannya, tidak haram selama tidak berubah, tetap tidak berubah rasanya, rasa gandum. Li'annahu la yumkin sawnuhu anhu, karena demikian sulit untuk dihindari. Kamu menghindarinya, membersihkannya, ternyata masih sisa. Ada kotoran ini, ada kotoran itu. Bisa jadi kotoran tikus atau kotoran lainnya, binatang-binatang lainnya. Falau waqa'a fil ma'i najasahu. Tetapi kalau jatuh ke air, najasahu, menajiskannya. Tetapi idza taghayyar, karena sama hukumnya, air disebutkan secara ijma, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', air itu suci dan tidak bisa dinajiskan oleh apapun, illa, kecuali kalau berubah rasanya, warnanya atau baunya, dengan bau najis. Nah, itu adalah ucapan para ulama secara ijma. Wa dhahaba ba'du ashabi Syafi'i, dan juga para ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat ila jawazi aklil himtah allati asabaha baulul hamim. Mereka membolehkan memakan gandum yang terkena kencingnya keledai. Inda dias min ghairi ghuslin. Qala li anna salaf lam yahtariz min dalik. Qul ibn na'azakumullah, karena salaf mereka juga tidak menghindari atau tidak mencucinya ketika terkena sedikit dari kencingnya keledai. Padahal kencing keledai najis. Kalau najis haram dimakan. Tetapi karena itu adalah sesuatu yang sering terjadi di kalangan mereka, karena mereka membawa gandumnya, berasnya di pundaknya keledai, di kanan dan kirinya, sedangkan di tengahnya apa itu? Nah, kemauannya keledai, kalau dia kencingnya jelas keciprat ke kanan dan ke kiri, kedua gandum tadi. Barakallahu fikum. Tetapi mereka tidak menghindarinya dalam artian bahwa itu sesuatu yang biasa terjadi. Qunibirina azakumullah, apa yang diambil dari kisah-kisah riwayat-riwayat seperti ini? Yakni bahwa perkara tersebut yasirun yu'fa anhu, sedikit dan dimaafkan, dimaklumi. Wa min dhalika ma'afta bihi Abdullah ibn Umar. Demikian pula yang difatwakan oleh Abdullah ibn Umar dan Atha ibn Abi Rabah, Sa'id ibn al-Musayyib, Tawus ibn Salim, Masalim, wa Mujahid, wa Syabi, wa Ibrahim al-Nukha'i, والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهوية وأبو ثور الإمام والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم dan lain-lain dari mereka. Madhab ini bukan madhabnya hanya Ibnu Qayyim sendiri, penulis kitab ini, tetapi beliau menyatakan bahwa ini apa yang difatwakan oleh Ibnu Umar, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga Atha ibn Rabah, alim Makkah, rahimahullahu ta'ala. Dan juga Sa'id ibn Musayyib, afdhalu tabi'in. Wa Tawus wa Salim wa Mujahid wa Syabi wa Ibrahim al-Nukha'i wa Zuhri wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Faqat para ulama dari kalangan tabi'in, al-ma'rufin. Dan juga Al-Auza'i wa Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Dan juga Ishaq ibn Rahuwayah wa Abu Thawr, Imam Ahmad dan lain-lainnya. أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة. Apa mazhab mereka semuanya? Mereka semuanya sepakat kalau seseorang di badannya ada kotoran najis, kemudian diketahui setelah salat, kalau dia tidak tahu atau dia tahu tapi lupa, atau dia tahu dan tidak lupa tapi enggak bisa dibersihkan atau enggak mampu membersihkannya karena terlalu kecilnya, terlalu sedikitnya, tidak terlihat di mana, maka salatahu sahihah, salatnya sah. Barakallahu fikum. Ini ucapan sekian para ulama, dari sahabat, dari tabi'in, dari imam-imam madhab, ya, rahimahumullahu ajma'in. Wala i'adata alaih, dan tidak perlu untuk diulang sholatnya. Kecuali kalau kamu sebelum sholat melihatnya, maka bersihkan. Kalau kamu lupa, maka dimaklumi. Kalau kamu tidak lupa, tapi membersihkannya sulit, karena kamu tidak tahu tadi ke titik di mana, karena terlalu sedikitnya, terlalu kecilnya, maka ini pun ma'fu. Betapa mudahnya diringankan agama ini oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW, inna hadzal din yusrun, dan ini semua membantah madhabnya mereka para mutasyaddidin, membantah madhabnya mereka yang mempersulit diri dan mempersulit kaum muslimin, yaitu mereka ahlul waswas, mereka para muwaswizin yang mereka selalu menyatakan daripada mendingan walaupun daripada mendingan, sehingga akhirnya mereka mempersulit dirinya dan mempersulit kaum muslimin. Qanibina azakumullah, padahal demikian madhab mereka para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.